AM Records. Hey, yeah. Niamini leo hii, si kama ni mwingine tena. Kazi zangu mishe mishe, nitarudi nyumbani mapema. Unacho nipa bibe, sitoka ni kumize. Nazira unazonipa wewe, napenda unavyokata na kunipa taratibu. Mini mgonjwa weni doktor na nitibu. Kikushika unamtazamo na unahibu. We tabibu unanipa raha, unavyokata na kunipa taratibu. Mini mgonjwa weni doktor na nitibu. Kikushika unamtazamo na unahibu. We tabibu usijifanya visa mina wivu. Na moyo palumiza mina wivu. Unapopata kutega mina wivu. Lakini mbichi wao mbifu. Usijifanya visa mina wivu. Na moyo palumiza mina wivu. Unapopata kutega mina wivu. Lakini mbichi wao mbifu. Kandika ngoma mapenzi na kuona wewe. Na vinanda vya bobu vya bembeleza. Nisha goma kwengine kwa kunipewe. Umeniteka mazima nimelegeza. And everything I do for you is from my heart as you know. Na kila siku mimi napambana we ubatu mi. Napenda unavyo kata na kunipa taratibu. Mini mgonjwa we ni doktor na nitibu. Kikushika unamtazamo na unahibu. We tabibu unavyo kata na kunipa taratibu. Mini mgonjwa weni doktor unanitibu. Kikushika unantazamo na unahibu. We tabibu usijafanya visa mina wivu. Na moyo utanumiza mina wivu.